Siapa yang ingin turut? Ayolah naik kuda. Kudanya kuda putih dari India. Ha, bukan sembarang kuda dari India. Dari India. Kuda yang paling mahal dalam dunia. Dalam dunia. Kuda ini bisa disco dan caca. Cuma dalam film. Film India. Kuda ini bisa disco dan caca. Cuma dalam film. Film India. Film India. Ayolah naik kuda, kudanya kuda putih dari India. Ha, bukan sembarang kuda dari India. Dari India. Kuda yang paling mahal dalam dunia. Dalam dunia. Kuda ini bisa disco dan caca. Cuma dalam film, film India. Kuda ini bisa disco dan caca. Cuma dalam film, film India, film India.